ciang mencelik dunia, nyawa di badan mande taruhkan, lahirlah buyung ke dunia nangko, buahnya cinto ayam jo bundo, lahirlah buyung ke dunia nangko, buahnya cinto ayam jo bundo. Dari Marangka sampai Bajalan, pandai mengece mulai batanyo, di mano ayah oi mande kanduang, mande manjawe jo ayah mato, di mano ayah oi mande kanduang, mande manjawe jo ayah mato. Jalan jo ayah kandung, mande bagato kau bakal denai, ayalah punyo kaganti mande. Dari Marangka sampai Bajalan, pandai mengece mulai batanyo, di mano ayah oi mande kanduang, mande manjawe jo ayah mato, di mano ayah oi mande kanduang, mande manjawe jo ayah mato. Jalan jo ayah kandung, mande bagato kau bakal denai, ayalah punyo kaganti mande.